menjalin kasih asmara. Tiada gairah untuk bercinta, terlalu dalam luka di dada. Entah mengapa aku tak percaya, mungkinkah trauma we'll be right back.